Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa waktu luang, kenikmatan untuk bisa menghadiri majalis al-ilm. Semua itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan kenikmatan tersebut untuk kalian. Yani untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan azab yang pedih. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dan diantara bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri adalah nikmatul lisan. Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lisan. Dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa berkomunikasi, Dengan lisan kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dengan lisan kita bisa menyampaikan penjelasan kepada orang lain. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya aynain, dua mata yang bisa digunakan untuk melihat, wa lisanan wa syafatain, dan kami berikan pula lisan serta dua buah bibir. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Diberi kenikmatan berupa lisan. Kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Maka syukurilah kenikmatan tersebut, yaitu dengan menjaga lisan tersebut. Menjaga lisan agar jangan sampai keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya kemungkaran-kemungkaran, kedustaan-kedustaan, kebatilan-kebatilan. Kita jaga lisan kita dengan berbicara, dengan pembicaraan yang baik, yang diridhai oleh Allah. Atau kalau tidak bisa, diam. Itu diantara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan berupa al-lisan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya menjaga lisan. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk menjaga lisan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya memberikan kepada kita perintah untuk menjaga lisan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Di dalam ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua perintah kepada kaum mukminin. Perintah yang pertama ialah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, bertakwalah kepada Allah. At-taqwa yakni menjadikan wiqayah, sebuah tameng, sebuah perisai yang bisa melindungi dia dari azab Allah, melindungi dirinya dari murka Allah, dari azab Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang pertama. Wa qulu qawlan sadida. Ini perintah yang kedua. Dan berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, agar mereka bisa menjaga lisannya, bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang lurus. Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna wa qulu qawlan sadida. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-qawlus sadid wa al-qawlus sawab, yaitu ucapan yang benar. Wa huwa yashmalu kulla qawlin fihi khairun. Al-qawlus sadid mencakup semua jenis ucapan yang terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Semua perkataan yang terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan, itulah yang disebut dengan al-qaulus sadid atau qaulus shawab. Bisa berupa zikir kepada Allah, bisa berupa tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, bisa juga berupa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menegur orang lain supaya dia tidak melakukan kemungkaran. Ini termasuk bagian dari al-qaulus sadid. Semua perkataan yang terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga memberikan perintah kepada umatnya untuk bisa menjaga lisan. Seperti misalnya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar, aw liyasmut, kalau tidak bisa diam. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, diam. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت له مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disepakati kesahihannya, nassun sharih, nas yang sangat jelas pada masalah menjaga lisan, yaitu sepantasnya annahu la yanbaghi, tidak sepantasnya seseorang berbicara mengucapkan sebuah ucapan illa, kecuali idza kanal kalamu khairan, apabila ucapan tersebut adalah ucapan yang baik. Enggak boleh berbicara kecuali apa yang akan dibicarakan ini adalah perkara yang baik. Apa yang akan disampaikan adalah perkara yang baik. La yanbaghi an yatakallama illa idza kanal kalamu fihi illa idza kanal kalamu khairan. Tidak pantas untuk berbicara kecuali jika apa yang dia sampaikan, jika apa yang ingin dia ucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik. Apa itu al-kalam al-khair, ucapan yang baik ini, apa yang dimaksud? Qala wa huwa alladhi dhaharat lahu maslahatuhu, yaitu sebuah ucapan yang nampak ada maslahatnya, ada kebaikannya, ada nilai positifnya. Setelah kita mengucapkan kalimat ini, muncul efek baiknya, maslahatnya ada. Waharat, jelas, nampak sebelum kita mengucapkan, kita lihat dulu. Kita pikirkan terlebih dahulu. Apa yang akan kita ucapkan ini ada maslahatnya atau tidak? Ada kebaikannya atau tidak? Kalau ada kebaikannya, zaharat, jelas, nampak, takallam, berbicaralah. Wa mata syakka fi zuhuril maslahah fala yatakallam. Kalau tidak nampak jelas maslahatnya, fala yatakallam, maka enggak perlu kita bicara. Walaupun apa yang ingin kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, nasihat-nasihat, tapi setelah dilihat sepertinya belum tepat waktunya, belum tepat kesempatannya, ini maslahatnya belum terlihat jelas, maka tahan dulu, tahan, jangan berbicara. Hatta walaupun itu ingin menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menyimpang misalnya, orang-orang yang memiliki pemikiran sesat, dilihat terlebih dahulu keadaannya. Apakah apa yang kita sampaikan ini dapat memunculkan, menumbuhkan maslahat dan kebaikan, atau justru sebaliknya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam berbicara pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada maslahatnya sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan hadis ini, ay al-iman al-kamil, dan siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maksudnya al-imanul kamil, seorang yang memiliki keimanan yang sempurna, cirinya dia akan mengatakan perkataan yang baik atau diam. Ya'ni la yatakallamu illa bi khairin wa yufakkiru fi ma yuridu an yatakallama bih, fa idza kana al-kalamu khairan takallama bih wa in kana syarran sakat. Yaitu dia tidak berbicara kecuali pada sesuatu yang baik, dan berpikir, memikirkan apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia ucapkan. Dilihat, ditimbang, kalau ternyata apa yang dia sampaikan adalah perkara yang baik dan nampak jelas kebaikannya, maslahatnya, maka silakan berbicara. Kalau tidak, tidak nampak, atau perkataan tersebut bukan perkataan yang baik, perkataan tersebut adalah perkataan yang jelek, sakat, diamlah. Ini ciri seorang mukmin yang kamilul iman, seorang yang mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Demikian keadaannya. Dia akan berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Ciri seorang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ada seorang mukmin yang ternyata enggak bisa menjaga lisannya, ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan-ucapan yang jelek, berarti ada sesuatu pada keimanannya, sedang lemah keimanannya. Karena seorang mukmin yang sempurna imannya enggak seperti ini keadaannya. Dia akan berucap dengan ucapan yang baik, atau dia diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga menerangkan dengan makna yang sama. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza arada al-kalam fa'alayhi an yufakkira qabla kalamihi. Fa in dhaharatil maslahatu takallama wa in syakka lam yatakallama hatta tadhhar." Seseorang ketika ingin berbicara, hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan. Difahami dulu. Kalau ternyata nampak jelas maslahatnya, silakan berbicara. Tapi kalau masih ragu, ada maslahatnya apa tidak? Kalimat yang baik ini ketika saya ucapkan sekarang, apakah muncul maslahatnya atau justru sebaliknya? Kalau ragu, fala yatakallam hatta yadhhar, jangan berbicara sampai nampak maslahatnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadis dan ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita perintah untuk menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena sangat berbahaya lisan ini. Dengan sebab lisan, seorang anak dan orang tuanya yang saling menyayangi bisa menjadi saling memusuhi. Dengan sebab lisan, seorang suami dan istri yang saling menyayangi bisa berpisah. Dengan sebab lisan yang tidak dijaga, hubungan ukhuwah yang tadinya masya Allah erat bisa pisah, bisa rusak. Dengan sebab lisan yang tidak dijaga, yang tadinya seorang senang terhadap saudaranya bisa bertengkar, berkelahi. Dengan sebab lisan yang tidak dijaga, darah kaum muslimin bisa tertumpahkan. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaganya. Dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa al-lisan. Jaga lisan kita. Juga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi disebabkan lisan yang tidak dijaga. Banyak terjadi perpecahan ukhuwah. Fulan tidak senang dengan fulan disebabkan lisan. Ada yang ingin mengadu domba, berbuat namimah, seterusnya. Sebabnya lisan yang tidak mau dijaga. Maka pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa keutamaan menjaga lisan dan beberapa hal yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak mau menjaga lisannya. Di antara buah dari menjaga lisan adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal, yakni seorang muslim yang afdal, yang lebih utama, itu yang seperti apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang selamat dari muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu yang muslim yang afdal, yang baik amalannya. seseorang selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Berarti dengan sebab menjaga lisan, maka seorang muslim memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim yang baik amalannya, yang afdal, ayyul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang selamat dari kejahatan lisan, kejahatan tangan, muslim lainnya. Hadis diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dengan sebab menjaga lisan, kita akan mendapatkan jaminan berupa jannah. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka-mereka yang menjaga lisannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin untuknya al-jannah. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Yakni keutamaan bagi yang bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluannya. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan menjaga lisan. Di antara keutamaan yang lainnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan pembicaraan, dengan kalimat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma yulqi laha balan, dia enggak menyangka kalimat tersebut akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dia dengan sebab apa yang telah dia ucapkan. Ini keutamaan bagi mereka yang mengucapkan ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah, ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang benar yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak menyangka ini akan ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat dia dengan sebab apa yang telah dia sampaikan. Keutamaan yang baik, keutamaan yang besar, kita menyampaikan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah, kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan kebaikan, kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya kebaikan. Walaupun kalimat biasa yang sudah biasa kita sampaikan, bisa jadi dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan terangkat derajatnya. Ayyuhal muslimuna ibadullah. Di antara keutamaan yang lainnya, buah dari menjaga lisan adalah apa yang disebutkan dalam hadis, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajadna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam," ketika anak Adam manusia masuk di waktu pagi, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan," seluruh anggota tubuhnya itu tunduk pada lisan, pada lisannya, tangan, kepala, mata, kaki, dan seterusnya tunduk pada lisan dan mengatakan kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Mengatakan kepada lisan, berpesan kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kami. "Fa innama nahnu bika," kami, yakni anggota tubuh yang lainnya, tangan, mata, telinga, hidung, dan seterusnya, tergantung denganmu, dengan lisan. "In istaqamta istaqamna," kalau engkau lurus, kami pun akan lurus. "Kalau engkau bengkok miring, kami pun juga sama." Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dapat diambil faedah bahwa dengan menjaga lisan maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut terjaga. Akan ikut terjaga. Lisannya lurus, lisannya baik, tangannya pun akan baik. Terjaga. Telinganya akan terjaga. Sebaliknya, ketika lisannya sudah berbicara dengan pembicaraan yang jelek, anggota tubuh lainnya pun ikut. Tangannya ikut berbuat jelek, telinganya juga demikian, kakinya juga demikian, dan seterusnya. Ini diantara beberapa keutamaan menjaga lisan. Diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannah, dapat jaminan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian anggota tubuh yang lainnya akan terjaga. Dan diantara keutamaan menjaga lisan adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelanjutan ayat yang tadi kita baca. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja dari kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjaga lisannya dengan mengucapkan ucapan yang baik, "yuslih lakum a'malakum," akan diperbaiki amal perbuatan dia, "wa yaghfir lakum dhunubakum," dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa terwujud dengan menjalankan dua perintah tadi, bertakwa kepada Allah dan menjaga lisannya. Niscaya amal perbuatannya akan jadi baik, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan ini, Semestinya kita bisa lebih berhati-hati dalam berucap. Semestinya kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati Karena kita sudah tahu keutamaannya. Ingin dapat jannah, ingin dapat jaminan berupa jannah, harus jaga lisan. Jadi enggak mudah untuk bicara ini dan itu. Ayyuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk dalam pembahasan ini pula adalah ucapan-ucapan yang tertulis. Tertulis baik di surat, tertulis di atas lembaran kertas, tertulis di medsos, entah itu berupa WhatsApp ataupun pesan-pesan elektronik yang lainnya, juga perlu dijaga. Apa yang kita tulis itu berupa ucapan yang tercatat. Apa yang kita tulis, apakah tulisan tersebut tulisan yang baik, yang nampak maslahatnya atau tidak. Apa yang akan kita posting di grup misalnya, atau apa yang akan kita jadikan sebagai status WA misalnya, ada maslahatnya atau tidak. Kalau hanya sekedar ingin menyampaikan suasana hatinya, ya sudah gak perlulah. Gak perlu. Mengeluhlah, mengadulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita bikin status-status yang ma fihi maslahah. Gak ada maslahatnya sama sekali. Apalagi kalau kalimat-kalimat yang ditulis, kalimat-kalimat yang disebar adalah kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan pecahnya ukhuwah. Pecahnya ukhuwah. Yang disebarkan adalah kedustaan-kedustaan. Yang disebarkan adalah tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Dan seterusnya. Maka perlu dijaga juga. Bukan hanya lisan berupa suara, kalimat yang berupa suara, tapi juga harus kita jaga ucapan-ucapan yang tertulis dalam lembaran-lembaran, ucapan-ucapan yang tertulis dalam media-media lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan sebab kita tidak menjaga lisan, kita akan mendapatkan kebinasaan. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalam min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba, ia berbicara dengan pembicaraan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha balan. Dia enggak menyangka, yakni menganggap hal ini sepele. Ternyata kalimat tersebut menjadikan dia diseret dan dilemparkan ke dalam jahannam. Kalimat yang terlontar begitu saja. Tapi karena dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, ternyata yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah. Kalimat-kalimat kufur. Kalimat-kalimat yang terdapat dalamnya celaan dan hinaan terhadap syariat Allah. Dilemparkan ke dalam al-jahannam. Benar. Ingat pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau meminta bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Setelah disebutkan amalan-amalan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'ad ibn Jabal tentang sesuatu yang mempengaruhi itu semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjukkan ke arah lisannya, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan lisanmu ini. Tahan lisanmu ini. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan dihukum, mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan dengan sebab apa yang kami ucapkan?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takilatka ummuka ya Mu'adz." Yani kalimat yang sebenarnya itu adalah doa kejelekan, tetapi hal tersebut sudah diucapkan, terbiasa diucapkan, tapi enggak diinginkan maksudnya. Takilatka ummuka ya Mu'adz. Doa kejelekan tapi enggak dimaksud. Tidak bermaksud mendoakan kejelekan. Diucapkan maksudnya ialah bentuk ta'ajub, rasa herannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yang beliau tidak mengetahui betapa bahayanya lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ana ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Manusia itu diseret, tidaklah manusia itu dilemparkan, diseret ke dalam api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka, kecuali dengan sebab lisan yang tidak dijaga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rijalan wa nisa'an, laki-laki maupun perempuan, hendaknya bisa menjaga lisannya masing-masing. Hendaknya bisa menjaga lisannya masing-masing. Yang laki-laki menjaga lisannya, yang perempuan juga menjaga lisannya. Suami menjaga lisannya, jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak ada maslahatnya untuk istrinya. Demikian pula sang istri, hendaknya bisa menjaga lisannya, mengucapkan ucapan yang baik kepada suaminya, dan seterusnya. Jaga lisan. Dengan lisan kita bisa mulia, dan dengan sebab lisan pula kita bisa binasa. Tinggal kita sebagai seorang yang memiliki lisan, mau kita arahkan kemana lisan kita, mau kita jadikan apa lisan kita. Apakah kita ingin menjadikan lisan ini sebagai sebab dimasukkannya kita ke dalam jannah, atau justru sebaliknya, kita ingin menjadikan lisan ini sebagai sebab dimasukkannya kita ke dalam annar, iya dan bila. Tinggal pilih. Semuanya telah dijelaskan. Keutamaan menjaga lisan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya dari tidak menjaga lisan juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wasallam, tinggal memilih mau jaga lisan atau tidak. Kalau mau jaga lisan, insyaallah mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Kalau tidak menjaga lisan, ya siap-siap mendapatkan ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semuanya. Semuanya. Sebagai seorang da'i, mad'u, yang menyampaikan materi di majlis, di atas mimbar, yang memberikan nasihat kepada orang lain, sebagai seorang guru, mudarris, mudarrisah, murabbi, murabbiyah, harus menjaga lisan. InsyaAllah dengan menjaga lisan, semuanya akan baik. Kalau semua bisa menjaga lisan, tidak mudah terjadinya perpecahan, tidak mudah terjadinya adu domba, namimah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup pada kajian kita sore hari ini, kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang terucap oleh lisan kita, apapun kalimat tersebut, entah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang jelek. Ma yalfiru min qawlin, tidak ada suatu ucapan yang terucap oleh lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi, dicatat, diawasi oleh malaikat. Ini adalah dalil bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, semuanya tercatat. Yang baik tercatat baik, yang buruk juga akan dicatat sebagai ucapan yang buruk. Tinggal nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang baik akan dapatkan balasan yang baik, yang buruk juga demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu diwaspadai dan perlu untuk terus diingat. Semua yang kita ucapkan dengan lisan kita atau melalui tulisan, semuanya diawasi oleh malaikat dan catat, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan sifat seorang mukmin sebagaimana tadi kita sampaikan, dia akan berusaha untuk menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah mendekati waktu azan maghrib. Insyaallah digunakan untuk mempersiapkan diri. Kita akhiri majlis kita sore hari ini sampai pada sesi ini, kemudian akan berlanjut pada al-maghrib insyaallah taala. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadikan kita semakin berhati-hati dalam menggunakan lisan, semakin berhati-hati dalam mengucapkan sebuah ucapan. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.